Jadi ceritanya ini ketika gue lagi menjalani kewajiban mahasiswa akhir semester 7 yaitu KKN. Dan tempat kejadiannya itu bukan di tempat KKN justru, tapi di tempat di mana gue transit sebelum ke tempat KKN. Jadi singkat cerita, tanggal 5 Januari gue dan tim pergi ke tempat transit itu. Tempat transitnya itu ada di Ambon. Jadi gue KKN itu di suatu pulau, di Kepulauan Bandanera. Tapi bukan, ya Bandanera itu luas ya. So kalian tahu ada desa apa, ada desa apa, ada desa apa. Pokoknya di suatu pulau di Bandanera di Maluku Utara. Nah, sebelum gue nyampe ke sana, gue harus transit dulu ke Kota Ambon, karena untuk nyampe ke sana kita harus pakai kapal dan kapalnya itu jadwalnya cuma ada 2 minggu sekali. Oke, jadi singkat cerita gue nyampe di Kota Ambon tanggal 5 Januari 2018. Nyampe dari bandara ke hotel, hotel tempat gue singgah untuk transit itu memakan waktu sekitar 2 jam. Jadi gue nyampe di Ambon itu pukul 5 WIT waktu Indonesia bagian timur, dan nyampe di hotel itu sekitar jam 7 WIT waktu Indonesia bagian timur. Setelah gue nyampe di hotel, gue memutuskan untuk tidur. Nah, beberapa teman gue itu ada yang memutuskan untuk keluar muter-muter Kota Ambon, juga ada beberapa yang stay di kamar. Nah, sebagai informasi, gue transit di hotel itu, hotelnya itu ada di, ya pokoknya dekat pelabuhan, nggak terlalu di kota banget, tapi ya masih oke lah, masih ramai. Hotelnya itu masuk ke gang Hotel Melati bintang 0 kali ya. Hotelnya itu ya kayak kos-kosan gitu, terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama itu isinya ada kamarnya, ada tempat resepsionis lah biasa normal. Lantai 2, 3, 4 itu isinya kamar semua. Lantai 2 itu kamar, lantai 3 itu ya kamar, lantai 4 itu rooftop. Nah, tim gue itu terdiri dari 20 orang. 13 cowok dan 7 orang cewek gitu kan. Nah, jadi kamarnya itu dibagi untuk kamar cewek, dia menempati lantai 2. 7 orang cewek itu full semuanya dimasukin di lantai 2 itu. Nah, sedangkan gue dan teman-teman gue cowok yang lain itu masuk ke lantai 3. Nah, cowok itu kan ada 13, jadi harus dibagi 2 kamarnya. Kebetulan gue menempatin kamar 309 bersama 6 teman cowok gue yang lain, sedangkan cowok bagian yang lain itu menempati kamar 304, which is kita beda 5 pintu lah ibaratnya. Udah, singkat cerita gue tidur dari jam 7, bangun jam 9. 2 jam gue tidur, gue bangun lihat kamar kok sepi ya, kayak kosong gitu, nggak ada orang. Akhirnya gue mutusin untuk keluar, maksudnya niatnya tuh ke bawah, cuman gue nyoba nanya temen gue dulu di kamar cowok yang samping gitu kan. Akhirnya gue ke sebelah kamar cowok yang lain, gue masuk kan, ya lumayan sih, agak jaraknya tuh sekitar ya 5 meter, 10 meter lah, 5 pintu soalnya, ya sekitar 10 meter gue jalan. Gue masuk kamar, gue buka aja. Pertama gue niatnya ketok kan, tapi ngetok ke dibuka-buka. Terus habis itu gue ketok, gak ada yang buka, akhirnya gue buka sendiri. Ada temen gue, Afri, yang gak ikut pergi ternyata. Dia lagi dengerin musik pakai earphone gitu kan. Terus habis itu gue panggil dari depan pintu kan, free gitu. Dia nggak nengok. Akhirnya gue panggil lagi kedua kali, free gitu, tetap aja dia nggak nengok. Terus karena gue kesel, ya udahlah, gue memutuskan untuk turun ke bawah gitu kan. Akhirnya gue turun ke bawah, gue menuju tangganya itu letaknya persis ada di samping kamar gue. Jadi kamar gua itu letaknya di bawah tangga yang menuju rooftop. Ya pokoknya intinya kamar gue tuh di deket roof, di bawahnya rooftop persis dan di bawah tangga. Di bagian kamar gue tuh ada yang masuk ke tangga gitu lah ibaratnya. Ya gitulah. Terus habis itu gue jalan menuju tangga. Terus ketika gue mau turun, kan gak sengaja gue jadi ngeliat ke lantai atas, ke kiri, dan itu langsung rooftop, jadi gak ada pintunya, langsung bolong ke atas tuh rooftop, kan gelap tuh jam 9, itu ada bunyi gitu. Terus gue nengok dong, ini apaan sih gitu kan ya, orang satu-satu, gak taunya ada siluet kayak bayangan, soalnya kan gelap di atas, gak kelihatan, gak ada lampu juga, ada siluet orang pakai headset, dan itu persis banget kayak Afri perawakannya, padahal gue baru sekitar berapa menit di sana, baru 5 menit gue ninggalin Afri, ada suara kayak gitu, gue jadi langsung, gue langsung kabur ke bawah, gue deg-degan sama turun ke bawah tuh, gue udah deg-degan banget, gue ngeri kan. Dah akhirnya gue nyampe bawah ke resepsionis, ketemulah bapak-bapak yang jaga biasa di situ. Gue nanya bapak-bapak gitu kan, pak teman-teman saya kemana ya gitu. Oh ada yang sebagian muter kota Ambon deh, ada yang sebagian pergi beli kebutuhan gitu. Oh ya udah, akhirnya karena gue ngeri untuk balik ke atas, gue memutuskan untuk stay di bawah sampai temen gue datang semua ibaratnya. 2 jam berselang akhirnya temen gue balik. Jam waktu itu jam menunjukkan pukul jam 11 WIB waktu Indonesia bagian timur kan. Nah di rombongan teman-teman gue itu gue lihat Afri jelas, dan dia emang lagi pakai headset sih, dan di situ gue parno banget, gak ngerti, jadi makhluk gaib itu bisa ngikutin apa yang dipakai sama yang ditiru gitu. Gue juga kaget waktu itu, wah anjir, ini orang pakai headset ya, ternyata persis banget Afri gitu. Kira karena udah apa ya, udah malam, gue ngajak ya teman-teman yang udah baru datang tuh ke atas karena udah ngantuk juga kan, yang lain ya udah. Akhirnya gue dan teman-teman ke atas, balik ke atas. Nah jam udah menunjukkan pukul 11:30, teman gue semua udah pada mandi dan udah siap-siap tidur gitu kan. Lampu dimatikan. Nah sebelum tidur biasanya ada kayak apa ya, omongan, bukan gosip juga sih, pasti kayak ngobrol-ngobrol sebelum tidur gitu, tapi dalam kondisi lampu mati, jadi yang lu denger cuma suara, lu nggak ngeliat apa-apa gitu. Terus akhirnya ya udah, teman gue buka omongan, namanya Fadil. Jadi di kamar itu gue bertuju, ada Fadil, ada Nover, ada Gana, ada Fahri, ada Raka, ada Doni, dan ada gue sendiri. Akhirnya si Fadil buka omongan kan, dia ngomong, gimana kalau kita cerita horor malam ini? Yang lain pada setuju, tapi gue dalam hati, aduh, gue baru digangguin tadi, ini kenapa pada cerita horor? Tapi dalam hati gue ya udah gitu. Akhirnya si Fadil tuh cerita duluan. Gak nyampe setengah cerita, tertiba tercium bau busuk. Tercium bau busuk, dan itu cuma tercium di bagian bawah. Jadi dalam kamarnya itu luas 6x6, dan dia itu terdiri dari dua kasur dan ada extra bed di bawahnya. Jadi formasinya 2 2 3 di bawah. Nah, yang nyium ini yang di bagian bawah, yang di bagian bawah itu isinya Fadil, Fahri, dan Raka. Jadi yang nyium tuh bertiga itu doang. Gua sendiri enggak nyium, gua dan teman sebelah gua yang di kasur itu enggak nyium. Dan akhirnya pada lempar-lemparan gitu, apaan sih, bukan gue yang kentut gitu kan. Terus gue sendiri bingung, siapa yang kentut, bawa aja gak ada gitu kan. Gak selang berapa lama, tiba-tiba TV yang nyangkut di dinding. Jadi TV hotel itu kan macam-macam ya, ada yang taruh di stand di mejanya, ada yang di dinding. Nah ini gue dapat yang di dinding, ukuran sekitar 14 inch gitu, kecil, tiba-tiba nyala sendiri. menunjukkan gambar apa ya, biru gitu sih, kayak gangguan gitu. Padahal setahu gue, waktu gue nyetel TV tadi itu nyalanya normal gitu, maksud langsung keluar channel. Ini bener-bener gangguan gitu kan. Pada kaget dong satu kamar, akhirnya pada lempar-lemparan, woi matiin matiin matiin gitu. Biasalah pada kada parno gitu kan. Yaudah akhirnya temen gue yang di samping namanya Gana itu matiin matiin TV-nya karena saking parnonya kan. Kira matiin, dah kita akhirnya balik ke tempat tidur stay gitu. Terus si Fadil udah disuruh, udah Dil jangan cerita serem lagi gitu kan. Kan ini gara-gara lu kan jadinya gitu kan, pada ini kan pada protes ke Fadil. Oke, Fadil akhirnya diem. Terus kita mengalihkan cerita ke cerita yang lain. Ya cerita biasa apa namanya ya, tentang pengalaman di Ambon ini gimana gimana. Nah, selang berapa lama tiba-tiba pintu kamar kami digedor dengan keras banget, bar gitu, sampai temboknya itu getar, tembok di, jadi kan ada kusen, kusen apa namanya, kusen kasur itu kan nempel di tembok itu, sampai getar. Dan temen gue yang Nover yang ada di atas kasur sampai lompat saking kagetnya. Itu getarannya itu keras banget, dan dobrakannya itu kayak apa ya, orang mau gerebek hotel gitu. Kaget kan, wah anjir ini siapa yang gobrak dobrak gitu kan. Temen gue yang Gana ini emang tipikalnya gak percaya hal yang begituan gitu kan. Akhirnya keluarlah dia, nyalain lampu ya, terus keluar, marahlah dia ke kamar sebelah. Wih, lu ngapain sih bercanda-bercandain itu. Nah kebetulan kamar sebelah tuh isinya emang cowok-cowok yang jahil gitu kan. Terus kamar sebelah tuh malah bingung, soalnya mereka berenam tuh lengkap di kamar kan, dan gak ada yang keluar sama sekali karena kebetulan emang udah malam itu, udah sekitar jam 12 lewat gitu. Kaget kan dituduh kayak gitu. Terus akhirnya apa namanya, si Gana balik ke kamar gitu, konfirmasi gak ada yang bercandain, tapi dia nggak percaya gitu kalau teman sebelah ada yang bercanda. Emang ya begitulah isinya, cowok-cowok jahil gitu kan. Ya udah kira balik ke tempat tidur lagi, kita mencoba tidur lagi. Nah kondisi udah jam 1, si Gana teman sebelah gue udah mulai tidur, yang belum tidur sisa berempat antara gue, Fadil, Raka, Fahri ya, jadi sisa berempat. Nah, ketika itu kita masih banyak obrolan lah, masih bicara-bicara gitu kan. Tapi ya suasana udah agak parno gitu sih, soalnya udah di apa namanya, digangguin dengan dobrakan pintu. Nah, tiba-tiba suara hening. Kita masih ngobrol tuh, tapi tiba-tiba suara kayak hening gitu. Enggak ada suara motor lewat, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada gasing, kayak suara gasing diputar di bawah gitu, bunyinya kayak ser. Dan semua hening. Itu suara apa gitu kan. itu semua pada nanya, itu suara apa gitu. Terus gue sendiri yang udah parno karena udah digangguin dari awal, gue memilih untuk diam gitu. Emang gue bilang ke mereka, "Heh, dengar suara apaan sih?" Gue sosok ngerasin suara biar enggak parno gitu. Tapi gue dengar itu suara gasing di bawah lantai. Jadi kondisinya itu beda berapa ya, 1 meter lah, 1 meter dari jarak kasur gue ke sumber suara gasingnya gitu. Akhirnya teman gue nyalain lampu sih, Fahri, karena ngeri kan. Pas dilihat nggak ada apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa. Akhirnya balik ke tempat tidur lagi dengan kondisi yang semakin mencekam. Nah teman gue tuh akhirnya bertiga yang di bawah memutuskan untuk tidur. Akhirnya mereka tidur. Dan posisinya gue di situ juga pengen tidur, tapi gue nggak bisa tidur. Jadi gue terjaga terus sampai akhirnya sekitar jam 1, kamar gue didobrak lagi, duar gitu, keras banget. Tapi ini nggak sekeras yang pertama, temboknya nggak kerasa getar gitu. Dan gue cuma bisa astagfirullahaladzim, gue cuma bisa dizikir dalam diri gitu kan, ini salah gue apa gitu. Dan gue coba ngecek ke grup kan, mungkin ada yang bangun, ternyata udah pada tidur. Dan gue didobrak bolak-balik, jadi semalam itu jedanya sekitar 15 menit gue didobrak. Oke, akhirnya ya udah gue bisa tidur jam 5 pagi setelah ada azan subuh. Kebetulan di situ emang kondisi kampungnya tuh deket pemukiman muslim, jadi banyak banyak masjid gitu kan, jadi gue denger sih suara azan gitu ya. Oke, malam kedua gue memutuskan untuk nggak tidur cepet, gue memutuskan untuk tidur selarut mungkin kan. Akhirnya pada malam itu gue tidur jam sekitar jam 11. Jam 11 tidur, tiba-tiba jam 1 kebangun. Gue gak ngerti, tiba-tiba gue kebangun gitu aja. Pas gue kebangun emang kondisinya sebelumnya kan lampunya nyala, karena teman-teman gue lagi, maksudnya masih bangun kan, masih nyala, belum mati, karena masih pada beraktivitas di kasur. Ketika jam 1 tiba-tiba gue kebangun, mata gue melek, ber-ber melek gitu kan. Terus tapi kondisinya udah gelap, jadi pas gue, lu tau gak sih rasanya kayak melek tiba-tiba gelap, jadi gak kelihatan apa-apa. Melek, terus gue ngadep ke kanan, sekitar ke arah jam 1, jam 12, jam 1 iya, ke arah jam 1 gitu loh posisinya. Gue ngadep ke kanan, itu kayak ada bayangan orang hitam, badannya sekitar 180 cm lah, nggak tinggi banget, nggak pendek banget, pokoknya tinggi tegap gitu, kayak ngeliatin gue. Matanya merah kalau nggak salah, merah atau oranye gitu, pokoknya kayak ngelotot ke gue gede. Terus gue tatap-tatapan sama dia selama sekitar 10 detik. Terus gue baru sadar, gue kira itu mimpi kan, makanya gue kayak gue tatapin terus, ini apa sih ini, anjir. Terus gue astagfirullahaladzim, gue sampai keras gitu kan dalam hati, tapi gue nggak mau bangunin temen gue. Setelah gue astagfirullahaladzim, gue menjemin mata, terus gue tengok kanan gue lagi, itu udah hilang, ber-ber hilang. Gue itu ber-ber nggak fokus gitu pada saat gue bangun kan, kayak hah apa nih gitu. Ternyata pas lagi nengok ke kanan ke arah jam saat itu, tiba-tiba ada sosok orang tinggi normal, orang normal nantep gua dengan mata merah, tapi mulutnya nggak kelihatan, jadi emang gelap gitu kan, kondisi kamar gelap banget. Terus ya udah, gua akhirnya gua memutuskan untuk tidur. Itu udah sekitar jam 1:30, hampir 1:30. Nah tiba-tiba suara dobrakan itu muncul lagi, dobrak gitu. Gua udah biasa lah, maksudnya udah biasa denger kayak gitu kan, maksudnya nyantai aja lah, karena di malam pertama gue udah digangguin dengan itu, sekarang gue udah biasa. Terus gangguan selanjutnya itu berlanjut, jadi tiba-tiba ada suara kucing di atas. Di malam pertama gak ada suara kucing, jadi rooftop tuh ada suara kucing, suara anak kucing gitu sama induknya, kayak saut-sautan gitu, meong meong meong gitu, meong gitu. Terus ada suara meong yang kecil gitu. Tiba-tiba jadi kan posisi kamar gue kan emang di bawah tangga ya, jadi kayak misalnya orang naik ke atas itu kedengeran gitu stepnya. Itu ada langkah kaki besar banget, duk duk duk, jadi langkahnya itu tertata gitu, nggak buru-buru tapi nggak pelan banget, jadi kayak tertata gitu, duk duk duk duk duk, nyampe ke atas. Suara kucingnya hilang, jadi kayak kucingnya tuh diambil gitu, meong gitu, tiba-tiba suaranya hilang, dan stepnya, langkahnya itu sekarang tepat berada di atas gue. Jadi kan itu atasnya langsung rooftop, jadi nggak langsung dak beton gitu loh, tebel. Nah suaranya itu selama 15 menit ada di atas kepala gue, jadi posisinya tuh ini kasur, nah di atas gue kan langsung rooftop tuh, jadi di atas orangnya tuh kayak jalan tepat di atas gua, tapi di rooftop itu gitu. Selama sekitar 20 detik bolak-balik, lama banget. Di situ gua cuma bilang astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, selang berapa menit ya? Selang 5 menit itu ada suara air nyala. Suara air nyala tapi pelan banget gitu. Emang kan kamar mandinya kan emang di dalam, tapi agak jauh gitu dari gua. Tiba-tiba ada suara nyala, kayak gemericik gitu kecil. Terus pintu kebuka, hik gitu, pintu kebuka, dan lu tau gak sih ada kalau lu habis mandi terus kaki lu masih basah, nampakin kaki lu di lantai itu ada orang, nggak tahu orang atau apa, ada apa namanya, kayak step langkah gitu, celak celak celak, itu menuju ke gua persis. Berber gua denger banget suaranya, celak celak celak celak gitu. Wah anjir, gua disitu merinding, gua mencoba buka mata cuma gua nggak berani gitu. Akhirnya gua posisinya tuh apa ya, posisi orang nggak tidur gitu, posisi ya sedekap lurus gitu, nggak bisa tidur, jadi posisiku cuma merem, tapi gue ngedengar semuanya. Nah di sini teror yang paling besar yaitu waktu kondisinya udah mulai kondusif lah, udah nggak ada suara step di atas, terus habis itu gedorannya intensitasnya udah mulai berkurang. Gedorannya tuh tetap ada waktu selama apa namanya, kayak orang jalan di atas tuh gedorannya masih keluar sesekali gitu. Dan tapi gak sebesar yang pas pertama banget sih, tetap, tapi tetap ada. Tiba-tiba hening, jadi semua gangguannya hilang. Ya hilang, gue bersyukur dong, alhamdulillah gitu kan. Terus Gak berapa lama hening, meja gue digetok. Mejanya itu persis ada di depan gue, sekitar 1 meter. Jadi posisinya tuh ada meja kayu gitu di depan, digetok gitu. Gue kaget dong, langsung gue bangunin temen gue Fahri, karena posisinya kan tuh di dalam kamar. Kalau gangguannya di luar kamar gue masih oke, ini di dalam kamar dan itu deket banget. Gue bangunin temen gue Fahri yang di bawah, gue nanya, lu denger gak suaranya gitu. Itu suaranya keras banget sih sebenarnya, gak kayak yang gue contohin tadi, tapi itu suaranya lebih keras daripada yang gue contohin tadi. Dan Fahri bilang, gue gak denger apa-apa gitu. Dan malam itu cuma semua ya gue yang ngerasain. Itu cerita gue di salah satu hotel Melati di Ambon. Terima kasih.